بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pembahasan kita pada pekan yang lalu sampai di halaman ke-122 bagian atas, artinya masih bagian awal di halaman tersebut. Pembahasan yang dimaksud berkaitan dengan arkanul iman, dengan rukun-rukun iman yang ada. Disebutkan bahwa keimanan menurut Ahlus Sunnah yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, berkurangnya dengan sebab dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita buktikan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu yazid, bahwa iman itu bertambah. Telah disebutkan dalil yang pertama surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika diingatkan nama Allah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala kepada mereka, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan pada mereka. Dua ciri yang telah disebutkan melalui ayat ini, sifat orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka semakin bertambah keimanannya. Asyahid atau bukti dari ayat ini pada kalimat zadathum imana, bahwa bertambahlah keimanan mereka. Bukti jelas bahwa iman itu yazid, bahwa iman itu bisa naik, bisa meningkat, bisa bertambah. Tentu di sana ada sebab-sebabnya. Salah satu amalan yang bisa menambahkan, menguatkan keimanan kita, sebagaimana yang disebutkan pada ayat ini, dibacakan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala kepada kita sebagai hambanya, maka semakin bertambahlah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang kedua, surat At-Taubah 124. Wa idza ma unzilat suratun minhum, dan jika apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala berupa surat dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum man yaqul, maka di antara mereka ada yang mengatakan. Maka mereka di sini bukan orang yang beriman sebagaimana ayat tadi, melainkan konteksnya lain. Mereka di sini adalah orang-orang munafik. Sehingga penyebutan mereka atau kata ganti itu terkait dengan konteks ayat dan juga dengan penafsiran. Maka mereka di sini adalah orang-orang munafik apabila diturunkan surat kepada mereka, maka justru mereka berkomentar, mereka menanggapi dalam rangka mengecilkan atau meremehkan. Ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah keimanan dengan ayat-ayat tadi? Nah, artinya tidak sedikit pun menambah keimanan kalian dengan surat atau ayat tadi. Maka pertanyaan tadi mengandung sanggahan, mengelak, menolak bahwa ayat yang Allah turunkan itu yang semestinya bertambah keimanan pada hati-hati orang-orang yang beriman, justru dilecehkan oleh kaum munafikin. Ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang dengan ayat itu kemudian bertambah keimanannya? Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, adapun orang-orang yang beriman, maka akan semakin bertambah keimanannya. Pada kalimat ini, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, sebagai bukti berikutnya, bahwa keimanan itu bertambah. Bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Wahum yastabshirun, dan mereka pun mendapatkan kabar gembira ketika Allah Jalla wa'ala turunkan ayat demi ayatnya. Maka mereka merasa mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan peringatan, mereka diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang selalu mengamati, selalu tunduk dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti kedua sudah kita dapatkan, surat At-Taubah 124 menunjukkan keimanan itu bertambah. Kita lanjutkan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan melanjutkan syarahnya di halaman ke-122. Dalla ala annal iman yazidu, menunjukkan pada ayat ini bahwa iman itu bertambah. Binuzulil Qur'an, dengan sebab turunnya Al-Qur'an. Wasima'ihi, dan dengan sebab mereka mendengarkan. Watadabburih, dan dengan sebab mereka memperhatikannya, menyimaknya dengan seksama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. At-Taubah tadi menunjukkan ketika Allah Jalla wa'ala turunkan satu surat, maka sikapnya orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya dengan sebab mereka menyimak, mendengarkan ayat-ayat tersebut dengan penuh perhatiannya. Kama qala fi qawlihi ta'ala, Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan menyebutkan dalil berikutnya, bukti bertambahnya keimanan. Kata beliau, sebutkan salah satu ayat juga pada Al-Muddathir, pada surat Al-Muddathir, surat yang ke-74, tepatnya pada ayat yang ke-31. Kita simak bersama, kita akan sekaligus ketahui kata demi kata pada ayat ini dan sekaligus penafsirannya. Kata beliau, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana. Kalau mau dilanjutkan sampai selesai, wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Nah, bisa disimak dengan mushaf di surat yang diisyaratkan. Allah menyatakan, dan tidaklah kami jadikan. Ma di situ sebagai nafiah, sebagai peniadaan yang berarti tidak. Wa ma ja'alna, dan kami tidak jadikan, kata Allah, ashaban nar, penghuni-penghuni neraka itu, illa malaikatan, melainkan kata Allah di sana ada malaikat. Ada malaikat sebagai penjaga neraka yang telah Allah siapkan. Wa ma ja'alna iddatahum. Naam. Wa ma ja'alna iddatahum. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka. Ma di situ pula berarti nafiah, berarti peniadaan. Dan tidak kami jadikan iddatahum, bilangan mereka itu, illa fitnah, melainkan sebagai fitnah, sebagai cobaan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, agar supaya orang-orang yang diberikan Alkitab itu menjadi yakin. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, dan bagi orang-orang yang beriman akan bertambah keimanan mereka. Sampai di sini dulu kita ingin ketahui lebih lanjut tentang penafsirannya. Di awal ayat telah disebutkan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidaklah kami jadikan penghuni-penghuni neraka itu kata Allah kecuali di sana ada penjaga-penjaganya, yakni malaikat yang Allah tugaskan. Naam. Artinya bukanlah penjaga neraka itu rijalan adamiyyin, manusia dari kalangan anak cucu Adam, bukan, melainkan malaikah, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan jumlahnya mereka dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat ke-30-nya, 'alaiha 19, bahwa di dalam neraka Saqar di sana ada penjaganya yang berjumlah 19, sebanyak 19 para malaikat Allah. Maka Allah telah tetapkan mereka-mereka tadi untuk menjaga nam secara khusus terhadap ashaban nar, penghuni-penghuni nerakanya. Wa ma ja'alna 'iddatahum, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka atau bilangan mereka itu fil qillah, pada jumlah yang sedikit. Tidak. Naam. Illa fitnatan lilladzina kafaru, melainkan ini sebagai cobaan, sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Artinya fitnah di sini dalalah lahum, hatta qalu ma qalu, melainkan akan menjadi sebab kesesatan mereka disebabkan apa yang mereka ucapkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk diucapkan. Naam. Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar menjadi sebab tambah yakinnya orang-orang yang diberikan kitab kata Allah. Maksudnya karena perkara itu maktubun fit Taurat wal Injil, bahwa perkara itu telah termaktub, telah tertulis baik di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Yahud, dan demikian pula Allah telah sebutkan pula di dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada kaum Nasara. Annahum 19, bahwa jumlah mereka adalah 19 para malaikat. Ditafsirkan oleh sebagian mufassirin, liyastayqinal ladzina utul kitab, agar semakin menambah keyakinan bagi orang-orang yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab. Di antaranya adalah semisal Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Yang dahulunya salah seorang ulama dari kalangan Yahudi di Yathrib. Naam. Nama sebelum Madinah maka itu Yathrib. Beliau salah seorang ulama di kalangan Yahud, Abdullah bin Salam, yang kemudian dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala beliau masuk Islam. Sampai-sampai dikatakan barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari kalangan ahlul jannah, dari penduduk jannah, itulah Abdullah bin Salam. Naam. Maka dengan sebab itu menjadi sebab keyakinan, semakin yakinnya. Naam. Kenapa? Karena sudah termaktub, sudah tertulis baik di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Abdullah bin Salam sangat tahu secara persis seluruh apa yang ada di dalam Taurat. Beliau bahkan salah seorang ulama-nya. Naam. Sehingga dengan turunnya ayat Allah Jalla wa'ala yang menyebutkan jumlah malaikat penjaga an-nar 19 malaikat, maka itu bukan menjadi sebab ragu, malah sebaliknya liyastayqin, menjadi sebab semakin yakinnya. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا, menjadi cobaan, ujian bagi orang-orang kafir. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ, sementara bagi ahlul kitab yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru menjadi sebab yakinnya. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, dan menjadi sebab bertambahnya keimanan orang-orang yang beriman. Di sini bukti tentang perkara bertambahnya keimanan. Wa yazdadalladzina amanu imana. Naam. Menjadi sebab yakinnya orang-orang yang beriman, bertambahnya keimanan mereka. Termasuk pula dari kalangan ahlul kitab. Nah, bertambah mereka membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapati apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan itu mencocoki di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Bukankah kita kalau mendapati sesuatu apa yang disampaikan kemudian cocok dengan apa yang terbukti, yang tertulis, yang hak, maka semakin bertambah keyakinan. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Wala yartab, dan tidak menjadi keraguan. Alladzina utul kitaba wal mu'minun, bagi orang-orang yang diberikan kitab dan mereka orang-orang yang beriman. Malah justru mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa jumlah penjaga jahannam itu 19 malaikatnya. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَرَضُ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, dan akan berkata orang-orang yang di dalam hatinya itu berpenyakit, dan juga orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, mereka menyatakan مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan ini? Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan sebaliknya Allah itu memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa pula yang Allah kehendaki. Perkara ini terkait kepada Abu Jahal dan yang bersamanya. Maka ini sebagai jawaban kepada Abu Jahal ketika dia menyatakan amma li Muhammadin a'wanun illa 19. Adapun untuk Muhammad, bagi Muhammad itu tidaklah memiliki penolong-penolongnya melainkan hanya 19. Dijelaskan oleh Atha rahimahullah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbik illa huwa," yakni minal malaikah. Ketahuilah tidaklah ada yang mengetahui jumlah tentara-tentaranya Allah Jalla wa Ala, yakni para malaikatnya, seberapa banyak jumlah mereka itu, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. yang mana Allah telah ciptakan mereka lita'dzibi ahlin nar, untuk menghukum atau menyiksa penghuni-penghuni nerakanya. La ya'lamu iddatahum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan 19, benarlah apa yang disebutkan pada ayat itu, tetapi jumlah mereka tidak hanya sebatas itu. Allah sebutkan penjaganya an-nar 19, tetapi jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Naam, bahkan lebih banyak dari debu yang berada di sekitar kita. Maka jumlah mereka sungguh sangatlah banyak. Kewajiban bagi kita adalah selalu mengimani setiap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya para malaikatnya. Demikian ayat ke-31 surat Al-Muddathir yang dijadikan dalil oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tentang bertambahnya keimanan. Wa yazdadal ladina amanu imana. Padalla ala annal iman yazidu bit ta'at wat tasdiq. Berdasarkan ayat ini maupun dua ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain juga, bahwa keimanan itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan juga dengan sikap pembenaran terhadap setiap ayatnya. Maka kita ingat bersama, kalau kita ditanya manakah dalil yang menunjukkan bahwa keimanan itu bertambah, kita bisa sebutkan di antaranya tiga ayat tersebut. Al-Anfal ayat yang kedua, At-Taubah ke-124, dan Al-Muddathir ayat ke-31. Berikutnya tentang berkurangnya keimanan. Beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa amman nuqsan, adapun berkurangnya keimanan, fa inna kulla syai'in yazidu fa innahu yanqus. Sesungguhnya segala sesuatu itu bertambah dan sesungguhnya pula bisa berkurang. Kullu syai'in qabil liziyadah fa innahu qabil linnaqsi. Hadza min nahiyah. Jika sesuatu dikatakan bertambah, maka tentu di sana ada sebaliknya. Maka sebaliknya adalah lawannya, yaitu berkurang. Hadza min nahiyah, ini dari satu sisi. Jika ada sesuatu dikatakan satu sisi, maka tentu ada sisi yang berseberangan dengannya. Jika kita katakan ada yang bertambah, maka di sana tentu ada yang berkurang. Ini dalil secara akliyah. Nah, dalil secara nas, wa dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, pada hadits yang sahih, tepatnya hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain keduanya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah yaqul, bahwa nanti Allah subhanahu wa ta'ala di yawmal qiyamah akan menyatakan, naam, akhriju minan nar, keluarkan oleh kalian dari penduduk neraka, keluarkan mereka yang sudah dimasukkan, dicelupkan kepada neraka. Man kana fi qalbih, adalah hamba yang ada di dalam hatinya, mithqalu habbah, sebesar biji, min khardal, dari biji sawi, min iman, berupa keimanan. Fadilah, keutamaan orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, yang mati dalam keadaan iman, sekalipun harus melalui proses azabnya Allah, maka satu saat ketika dilebur dan dinyatakan bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada penjaga-penjaga an-nar, keluarkan dia. Akhriju minan nar, keluarkan dia dari nar. Siapa dia? Man kana fi qalbih, orang yang ada dalam hatinya selama di dunia itu, mithqala habbah min khardal, seberat biji sawi, min iman, berupa keimanan. Sekecil iman pun itu sangatlah berharga. 6. Bisa mementaskan dia dari azab an-nar. Bahwa dia tidak selama-lamanya di dalam an-nar. Masih ada harapan untuk dimentaskan dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Kenapa? Sesuai dengan kehendak Allah, dan dianya sudah bersih dari kotoran-kotoran, lumuran-lumuran dosa-dosa yang ada. Karena memang Allah berkehendak untuk dia dimasukkan neraka terlebih dahulu, kemudian setelah itu tempat terakhirnya yaitu al-jannah. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, fadalla ala annal iman yanqus, menunjukkan bahwa iman itu memang bisa berkurang. Buktinya ada hamba tadi yang imannya sampai sebesar biji sawi. Kenapa sampai terpuruk seperti itu? Yang mestinya pada tahapan standarisasi. Atau tentunya harapannya adalah bertambah, meningkat. Tapi ada yang seperti itu, tapi tidak habis sama sekali. Masih ada walaupun setitik sebesar biji sawi. Menunjukkan bahwa iman itu yang qus hatta yakuna ala wazni khardalin fil qalbi. Sampai seberat timbangan biji sawi di hatinya. Melalui dalil tadi, diambil suatu hukum atau kesimpulan bahwa iman itu apa? Yang qus, bisa berkurang. Nah, ini dalil dari hadis. Hadisnya sahih. Nah, bukti bahwa keimanan itu pula bisa berkurang. Maka jangan sampai kemudian seseorang ketika turun dan berkurang imannya itu dibiarkan. Dielu-elu, dimanjakan kemudian dibiarkan sampai tambah terpuruk. Jangan. Begitu keimanan sedang terasa menurun, segera kembalikan. Agar tetap dia kembali semula dalam kondisi yang stabil dan tentunya terus berusaha untuk ke atas. Tentu sebabnya karena dosa, karena maksiat. Nah, iman tadi melemah. Nah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Selain hadis, demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala pada Ali Imran 167. Pada Ali Imran 167 diambil potongan ayat, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. bahwa mereka itu di hari itu lil kufri, kepada kekufuran, akrab minhum lil iman, lebih dekat kekufuran itu dibandingkan keimanan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat ini di awal ayat. Allah menyatakan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik itu. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, disampaikan, diajak kepada mereka, ta'alau, kemarilah kalian. Qatilu fi sabilillah awidfa'u, mari kita berperang di jalan Allah, awidfa'u, atau jika tidak, pertahankanlah dirimu. Qalu, apa jawaban atau komentar mereka? Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Seandainya kami ini tahu cara berperang, niscaya kami akan mengikuti kalian. 6. Ditafsirkan ayat ini adalah perkataan Abdullah bin Ubay ibnu Salul, tokoh munafik Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan yang bersamanya, ketika mereka berpaling dari perang Uhud. Wakanu thalathumi'ah, jumlah mereka 300 orang. Nah, Abdullah bin Ubay ibnu Salul berusaha untuk mencari pengikut, mempengaruhi, nah, menggembosi kepada yang lainnya. Nah, kita sedang diajak oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Maka cara mengelaknya dengan alasan, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan atau mengetahui tata cara berperang, niscaya kami akan mengikuti kalian. Maka kata Allah, hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Maka pada hari itu, mereka lebih dekat kepada kekafiran dibandingkan keimanan. Yaquluna bi afwahihim, mereka hanya bisa bicara dengan afwahihim, dengan mulut-mulut, dengan lisan-lisan mereka. Ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak terhujam, tidak terkandung di dalam hati mereka. Hanya sekedar ucapan lisan, hanya sekedar berkomentar atau upaya untuk mengelak. Artinya seandainya terjadi peperangan dan seandainya mereka tahu tata cara berperang, belum tentu mereka pun mau ikut. Yaquluna bi afwahihim, mereka berucap dengan mulut-mulut mereka. Kata para ulama, afwah yang kita tahu bahwa itu jamak dari kata fah, mulut. Kenapa disebutkan mulut? Nah, padahal sudah ada kata yaqulun, mereka berkata. Kalau mereka berkata, tahu sesuatu berkata tadi melalui mulut. Akan tetapi mengapa dikatakan lagi dengan afwahihim, dengan mulut mereka? Sebabnya sebagai ta'kid, sebagai penguat. Mereka berkata, mereka berucap dengan mulut-mulut mereka. Ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah itu lebih mengetahui apa yang mereka simpan, yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Kita kembali kepada syarahnya Syekh Al-Fauzan. Beliau bawakan potongan ayat tadi dan beliau menyatakan dalla ala annal iman yang qus, menunjukkan pula bahwa keimanan itu berkurang. Hatta yakuna aqrab ilal kufri, sampai-sampai bisa lebih dekat kepada kekafiran. Ini yang diambil pendalilan melalui kalimat tersebut. Kita tambahkan satu lagi dari hadis untuk menyelesaikan satu paragraf ini. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disabdakan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara. Hadis yang sering kita dengar. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, dan selain keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga. Man ra'a minkum, siapa di antara kalian yang melihat, ra'a yang melihat, yang menyaksikan, mungkara, suatu perbuatan mungkar, fal yughayyirhu, maka hendaklah dia robah kemungkaran tadi, biyadih, dengan tangannya. Jika seorang tadi memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, dan ini termasuk juga wewenangnya sultan, waliyul amr, pemerintah. Nah, maka fal yughayyir biyadih, jika dilihat padanya kemungkaran, maka hendaknya diluruskan, diluruskan dengan tangan, dengan kekuatan. Fa illam yastati', kalau ternyata dia tidak mampu, tidak bisa dengan tangan, fa bilisanih, maka dengan lisannya, menegur, menasehati dengan baik, tutur kata, termasuk dengan lisan adalah dengan surat, dengan apa yang tertulis. Itu juga bentuk pengingkaran kepada yang mungkar. Jika tidak bisa biyadih, maka bilisanih. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu juga dengan lisannya, apalagi dengan tangannya, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Tahapan berikutnya, tingkatan yang paling minim, yang paling rendah, yang bisa dilakukan adalah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu kata Nabi selemah-lemah iman. Yang mana itu? Biqalbih, dengan hatinya. Hanya bisa dia mengingkari, setidaknya dia mengingkari perbuatan mungkar, perbuatan syirik. Sampai-sampai kalau kita melihat kesyirikan, kita tidak mampu mengingkari, merubah dengan tangan, dengan lisan, apalagi dengan tangan, maka katakan dengan hatimu, hadza syirk, hadza syirk, hadza syirk. Untuk menjaga, meneguhkan keimanan kita. Agar tidak melemah-melemah, sehingga suatu saat kemudian sampai menganggap melihat kesyirikan tadi suatu hal yang lumrah. Itu pengingkaran dengan hati. Hati kita tidak setuju, hati kita tidak suka, tapi tidak bisa berbuat apa kecuali hanya pengingkaran dengan hati. Nah, maka itu kata Nabi, adhaful iman, selemah-lemah iman. Asyahid dari hadith ini, dalla ala annal iman yad'uf, menunjukkan bahwa keimanan itu melemah. Ay yanqus, melemah itu yanqus, artinya berkurang. Nah, semakin menjadikan bukti berikutnya bahwa iman itu berkurang. Fal iman idzan yazidu bitta'ah, maka iman itu kalau begitu bertambah, bitta'ah, dengan ketaatan. wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang dengan sebab maksiat. Dan itu kita rasakan sendiri. Semangat kita dalam menjalankan ketaatan, bahwa iman kita sedang bertambah. Begitu kita merasa lemah, iman kita sedang menurun. Kita koreksi diri, apa sebabnya? Mungkin kita sedang lupa, sedang jauh, sedang berkurang mengingat Allah Jalla wa'ala. Maka berkurang. Jangan dibiarkan, segera bangkit. Kita lakukan ketaatan. Kita bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Segera kita kembali, segera kita bersemangat untuk kita jaga keimanan, kita tingkatkan, sehingga kita berharap kematian kita dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berharap Allah Jalla wa'ala ridha untuk memasukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.